Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan setelah beliau menyebutkan Kitabul Ilm dari Sahih Bukhari, di kitab berikutnya itu kitab yang keempat, beliau rahmat Allah menyebutkan Kitabul Wudu. Dan ini merupakan awal pembahasan masail fiqhiyah di Sahih Bukhari. Dan para ulama biasanya ketika mereka menulis kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah fiqhiyah, mereka mulai dengan kitab At-Taharah, termasuk masalah al-wudu, karena ibadah yang paling utama dan merupakan ruknun min arkan Islam yang awal setelah at-tauhid, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, adalah as-shalah. Dan salat tidak akan diterima jika dilakukan dengan tanpa taharah. Jadi at-taharah, al-wudu, syaratun min syuratus shalah, syarat dari syarat-syarat diterimanya shalah atau sahnya shalat. Dan dalam kitab al-wudu ini beliau menyebutkan pembahasan yang cukup panjang. Beliau menyebutkan 75 bab di kitab yang keempat ini. Tentunya kita, terutama para talabatul ilm, harus memberikan inayah yang baik tentang masalah al-wudu. Karena wudu sekali lagi syaratun min syurut sihatu sholat, syarat dari syarat-syaratnya sah sholat. Kalau wudunya tidak benar, tidak sah, maka sudah dipastikan sholatnya tidak sah. Dan di dalam materi yang berkaitan dengan kaifiyah wudu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, datang tiga hadis yang jika dibandingkan dengan hadis-hadis yang lainnya merupakan hadis yang paling lengkap menyebutkan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan hadisnya hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, yang nanti kita lalui. Begitu pula hadis Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari radhiyallahu taala an, dan keduanya di sahih hadisnya. Dan yang ketiga hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, dan hadisnya di luar sahihain. Dan tiga hadis ini menyebutkan tentang kaifiyah, tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di bagian awal dari kitab al-wudu, di bab yang pertama, beliau berkata ma jaa fil wudu. Bab tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan wudu. Itu ahkamul wudu. Dia syara'it dan sifat dan mukaddimahnya akan disebutkan di bab yang pertama dan bab-bab berikutnya. Kemudian beliau sebutkan ayat di surah Al-Ma'idah, wa waqalu ta'ala idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang a'dha'ul wudu, anggota badan yang harus dibasuh dan diusap ketika seorang berwudu. Dan semua yang disebutkan dalam ayat ini merupakan arkanul wudu. Allah mengatakan dan disebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, jika kalian hendak melaksanakan salat. Bagi siapa yang hendak melaksanakan salat, kalau dia dalam keadaan muhdits, dalam keadaan memiliki hadas, maka wajib untuk berwudu. Dan seandainya dia dalam keadaan tahir, dalam keadaan suci, maka tidak wajib, tapi mustahab. Baik seandainya dia yujaddid wudu'a, memperbaharui wudunya setiap melaksanakan salat wajib. Dan ini biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau melakukan wudu di setiap melaksanakan salat wajib. Sehingga ketika di Fathu Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari beliau salat 5 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, dengan tanpa memperbaharui wudunya. Maka Umar radhiyallahu taala bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku melihat dari engkau sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan." Maka Nabi mengatakan, "Amdan fa'altuhu ya Umar." Aku sengaja melakukan, wahai Umar. Maksudnya boleh seseorang yang belum hadas dia salat, berapa kali pun dia salat, baik salat wajib atau salat nawafil. Syahidnya bahwasanya biasanya Nabi sallam yujaddid wudhu'a. Sehingga Umar merasa terheran atau merasa melihat sesuatu yang baru dari Nabi SAW ketika Nabi tidak memperbaharui wudunya dalam sholat yang 5 waktu tersebut. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, jika kalian hendak melakukan sholat maka basuhlah wajah kalian. Wajah dari mulai dagu sampai tempat tumbuhnya rambut, itu yang adi, orang yang normal, itu tulang. Dan dari telinga ke telinga, ardhon. Jadi wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, dan lebarnya dari telinga ke telinga, wajib dibasuh dengan sempurna. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan juga basuhlah tangan kalian sampai ke siku. Wajib dibasuh dengan sempurna. Dan terkadang sering terjadi sebagian bermudah-mudahan, misalnya di bagian tubuh yang harus dibasuh ketika wudu, baik di tangannya atau di kakinya, terdapat benda-benda yang kalau benda tersebut nempel maka air tidak bisa mengena ke kulit tersebut. Maka wajib yuzal, wajib dihilangkan benda tersebut. Wamsahu bi ru'usikum, kemudian kata Allah, dan usaplah ru'us kalian, kepala kalian, ketika berwudu. Ini yang ketiga, dan dipraktikkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara mengusap rambut. Beliau mengusap dari depan sampai ke belakang, kemudian ditarik lagi ke depan dengan kedua belah tangannya. Setelah itu beliau masukkan telunjuknya ke telinganya dan beliau mengusap daun telinganya dengan ibu jarinya, dengan ibu jarinya dan jari yang sudah dimasukkan ke dalam telinga tersebut. Syahidnya membasuh atau mengusap rambut yang paling sempurna yang dicontohkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warjulakum minal ka'bain, kemudian yang keempat, dan basuhlah kaki kalian sampai ke ka'bain, sampai ke mata kaki, dan juga harus sempurna. Nabi SAW ketika di suatu safar beliau datang terakhir dan para sahabat sedang berwudu, kemudian Nabi melihat mereka atau sebagian mereka tidak sempurna dalam wudunya ketika membasuh kaki. Tumit mereka abaikan. Maka Nabi SAW menyeru dan dengan suara yang keras, wailun lil aqabi minan nar. Celaka bagi tumit-tumit dari neraka. Tumit yang tidak terkena basuhan kaki tatkala berwudu. Sekali lagi, ketika kita berwudu kita harus benar, harus benar-benar hati-hati, karena wudu syarat sahnya salat. Kalau wudu kita tidak sah, maka otomatis salat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu di bab yang kedua hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tuqbalu salat di ghairi tahur wa la sadaqa min ghulul. Kemudian kata beliau, qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala, wa bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna fardhal wudu marratan marratan. Nabi telah menjelaskan bahwasanya kewajiban ketika seorang berwudu, ketika membasuh wajah atau tangan, mengusap kepala atau membasuh kaki, itu satu kali satu kali. Itu wajibnya, fardhnya. Wa tawadda aidan marratain, dan juga Nabi berwudu terkadang dua kali dua kali. Wa thalatha, dan tiga kali tiga kali. Dan itu yang paling sempurna, tiga kali tiga kali, kecuali mengusap kepala. Mengusap kepala semua riwayat yang datang itu satu kali, satu kali. Walam yazid ala thalath, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah lebih dari tiga kali. Nah, ini perkara yang perlu diperhatikan, karena sebagian orang yang memiliki penyakit was-was dan juga terkadang dikarenakan tanapul, mereka ketika berwudu lebih dari tiga kali, lebih dari tiga kali. Ini perkara yang makruh. Bahkan datang di hadis yang hadisnya juga dinukil Syekh oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, dan hadis ini sahihkan min tariq Amr bin Syuaib an Abi Anjaddi, itu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddha thalatha thalatha thumma qala man zada ala hadha aw naqasa faqad asaa wa dhalam. Sebab wudunya itu, ada seorang Arabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia bertanya tentang bagaimana wudu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu tiga kali tiga kali. Kemudian setelah itu beliau berkata, hadal wudu, seperti ini wudu. Kemudian Nabi mengatakan, man zada ala hada aw naqasa faqad asaa wa dhalam. Sekian riwayat, faqad asaa wa ta'adda wa dhalam. Hadisnya sahih. Barang siapa yang menambah dari apa yang aku lakukan lebih dari tiga, atau naqasa, atau mengurang, kalau mengurangi kurang dari satu, faqad asaa wa dhalam, maka dia telah berbuat buruk, wa ta'adda wa dhalam, dan telah melampaui batas, berbuat kedzaliman. Tidak boleh berwudu lebih dari tiga kali. Yang wajib satu kali, boleh dua kali, dan yang paling sempurna tiga kali, kecuali kepala. Dan tidak boleh lebih dari tiga. Kemudian beliau, wa kariha ahlul ilmi al-israfi, dan ahlul ilm menghukumi makruh berlebihan di dalam berwudu, terutama dalam menggunakan air. Datang dari Anas, tadi sudah kita di Sahih Bukhari, dan hadisnya muttafaqun alaih. Anas bin Malik Ibnu Malik radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan bagaimana wudu dan mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddha bil mud wa yaghtasil bisaw ila khamsati amdad. Kata Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berwudu itu cukup berwudu dengan satu mud, dan kalau mandi beliau mandi dengan satu saw. Satu saw itu empat mud sampai lima mud. Satu saw sampai lima satu saw sampai lima mud, itu empat sampai lima mud. Kali hadisnya di Sahihain. Dan Al-Hafidz rahimahullah taala, beliau menukil athar dari Hilal ibn Yasar ahad at-tabi'in, kana yuqal minal wudu israfun walakun ta'ala syafi'in naharin. Katanya sekalipun kamu ada di pinggir sungai, mananya kamu memiliki air yang banyak, maka tidak boleh israf dalam menggunakan air. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya min alamati fikr rajul qilla istimalil ma, atau qilla istimalil ma min ma'innati fikr rajul. Seorang sederhana, hemat dalam menggunakan air, itu termasuk alamat tanda kefakihannya. Dia paham dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Menggunakan air secukupnya, tidak berlebihan. Cukup satu mud, satu mud. Cukup satu sol, satu sol. Dengan tidak berlebihan. Sekalipun tentunya bukan batas, harus satu mud. Kalau kita butuh satu mud lebih, kita pakai. Tapi tidak israf, tidak berlebihan. Karena sebagian, dan kita sering menyaksikan, ketika wudu, kadang-kadang kerana dibuka sebesar-besarnya. Mungkin sekali wudu habis berapa liter. Dalam keadaan sebenarnya dia mampu untuk menghemat air tersebut. Ketika mandi, mandi habis mungkin satu bak yang ukurannya besar sekali mandi. Ini tanda dia tidak faqih dengan agamanya. Wa karaul ilm al-israf fihi wa yujawizu fi'lan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga makruh untuk melampaui apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini bab yang pertama dari Kitabul Wudu. Kemudian kita ambil bab yang kedua, bab la tuqbalu salatun bighairi tahur, tidak diterima salat dengan tanpa bersuci. Qala hadatsana Ishaq ibn Ibrahim al-Handali, ini karena Ishaq ibn Rahawi imamun masyhur qarin al-Imam Ahmad. Qala akhbarana Abdurrazzaq ibn Man, akhi Yusuf. Hasan bin Abdurrazzaq ibn Hammam As-Sanani. Qala akhbarana Ma'mar ibn Man, Abdurrahman. Hasan bin Ma'mar ibn Rashid. An Hammam ibn Munabbi annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatun man ahdatha, la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda. Faqala rajul min Hadramut, mal hadath ya Abu Hurairah? Qala fusa'un aw durab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Nabi SAW bersabda, tidak diterima salat orang yang hadath sampai dia berwudu. La tuqbalu salatun baghairi tahur. Orang yang dalam keadaan hadas wajib untuk bersuci. Kalau hadas kecil tentunya berwudu. Kalau hadas besar harus mandi janabah. Kemudian ada seseorang dari Hadramaut, orang Hadramaut bertanya kepada Abu Hurairah, mal hadas ya Abu Hurairah, apa mana hadas? Karena Nabi mengatakan di hadis ini oleh Abu Hurairah, tidak diterima salat orang yang hadas sampai dia berwudu. Apa itu hadas wahai Abu Hurairah? Maka boleh menyebutkan contoh sebagai jawaban untuk mana hadas, kata beliau, fusa au dorot. Hadas adalah fusa au dorot. Fusa dan dorot itu sama, angin yang keluar dari dubur. Hanya saja bedanya kalau fusa itu tidak bersuara, kalau dorot itu bersuara. Dan kedua-duanya membatalkan wudu. Dan semua yang keluar dari kubul dan dubur itu membatalkan wudu. Hanya saja biasanya kebanyakan ketika sedang sholat atau ketika sedang menjaga wudunya, yang biasa menyebabkan batal wudunya adalah pusa dan dorot. Sekali lagi, pembatal wudu nanti akan datang pembahasannya. Semua yang keluar dari sabi lain, kubul dan dubur, membatalkan wudu. Nanti ada pembatal-pembatal yang lainnya, seperti memakan daging unta, membatalkan wudu ala sahih. Marwan, innak. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la tuqbalu salatu man ahdatsa hatta yatawadda. tidak diterima salat orang yang hadas sampai dia berwudu. Apa itu hadas? Taib. Hadas berkata-kata yang membatalkan wudunya. Dan Abu Hurairah memberikan contoh dengan fusa dan borat, dengan angin yang keluar dari dubur. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Shahih min Malisa fi Shahihain, dan kita masuki bab yang ke-73 dari Kitabul Ilm. Dan di bab yang ke-73 Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah taala beliau memberikan terjemah babnya dengan Ikhtibarut Thalib Muallima. Bab seorang talib menguji gurunya. Ini dilakukan ketika seorang ingin belajar kepada seorang guru. Maka sebelum belajar, dia menguji gurunya terlebih dahulu. Layak tidak diambil ilmunya. Dan sudah kita lalui kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika mendengar datang ke negeri Madinah, pada saat itu beliau menjadi budak untuk seorang Yahudi. Datang ke Madinah seorang yang mengaku Nabi. Itu Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi baru sampai di Quba, Salman radhiyallahu anhu beliau penasaran. Karena beliau sedang mencari Nabi yang diutus di akhir zaman tersebut. Dan beliau sudah mengetahui tanda-tandanya dari pendeta-pendeta yang beliau belajar sebelumnya. Maka beliau datang dengan membawa kurma. Dan beliau bawa menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu Nabi bersama para sahabat jadi majlis. Kemudian kata Salman, hadihi sadaqah. Ini sadaqah. Maka Nabi sallallahu ketika diberi sadaqah, beliau langsung berikan kepada para sahabatnya yang ada di majlisnya. Dan beliau sendiri tidak memakannya. Maka Salman mengatakan, hadi wahidah. Ini tanda yang pertama. Kemudian di waktu berikutnya Salman membawa kurma untuk yang kedua kalinya. Datang ke majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang, beliau berkata, "Hadi hadiah." Ini hadiah wahai Rasulullah. Maka ketika Nabi mendapat hadiah, beliau makan dan mengajak para sahabat untuk memakan kurma tersebut. Maka kata Salman, "Hadi tsaniyah." Ini tanda yang kedua. Bosnya dia seorang nabi. Karena tandanya tidak makan sedekah dan memakan dari hadiah. Kemudian setelah itu beliau mencari tanda yang ketiga, yaitu khatam nubuwah, dan Nabi perlihatkan. Nabi perlihatkan. Dan juga yang disebutkan oleh Syekh Muqbil dalam bab ini hadis Muawiyah ibnu Haidah radhiyallahu taala an yang datang kepada Nabi sallam dan bertanya tentang apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dilakukan salah penuh soleh. Di Muqaddimah Sahih Muslim sudah kita lalui, di antaranya atsar Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, seorang ulama dari kalangan tabi'in. Beliau mengatakan, lam yakunu yas'aluna 'anil rijal 'anil isnad. Katanya sebelum terjadinya fitnah, terjadinya kebidahan-kebidahan di umat ini, katanya para ulama ketika mengambil hadis mereka tidak pernah bertanya tentang sanad, tentang siapa gurunya, dari mana mengambil ilmunya. Falamma waqatil fitnah, ketika terjadi fitnah, terjadi banyak kebidahan, maka para ulama kalau mau mengambil hadis dari seorang guru, mereka mengatakan, semulana rijalakum, sebutkan kepada kami rijal kalian, siapa guru-guru kalian, dari mana kalian ambil ilmu tersebut. Fa'inkana min ahli sunnah yukhad hadithu, seandainya disebutkan rijal ahli sunnah, maka diambil ilmunya. Fa'inkana ahli bid'ah, dan seandainya rijalnya ahli bid'ah, lam yukhad hadithu, tidak diambil ilmu atau hadis dari orang tersebut. Dan banyak asal-asal salafina soleh yang menunjukkan ikhtibar seorang talib menguji gurunya, pantas diambil ilmunya atau tidak. Sampai kita pernah lalui bagaimana mereka sampai perhatikan masalah sholat guru yang hendak dia ambil. Ketika melihat sholatnya baik, diambil. Ketika melihat sholatnya tidak baik, karena ini tidak layak untuk diambil ilmunya. Sampai disebutkan seorang mau mengambil ilmu di seorang yang memiliki hadis, kemudian dilihat orang tersebut manggil hewan peliharaannya, kalau kita ayam, kemudian dipanggil kut kut kut, seperti mau ngasih makanan ke ayam tersebut. Ketika sudah datang, ternyata dia tidak kasih. Ketika melihat perut tersebut, dia tinggalkan hadisnya. Karena menunjukkan dia tidak amanah. Ini ikhtibar at-thalib mu'allima itu perkara yang matlub. Dan sudah kita sebutkan pula masih atsar Muharrim bin Sirin, masih di muqaddimah sahih Muslim. Muqaddimah yang sangat bermanfaat sekali. Beliau mengatakan inna hadzal ilma dinun falyanzur ahadukum min ayna akhadha dinan. Ilmu ini adalah agama, maka hendaklah dia melihat dari mana dia mengambil agamanya. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala haddatsana Abdullah bin al-Harith qala haddatsani Shibal ibn Abbad wa ibn Abi Bukair yani Yahya ibn Abi Bukair qala haddatsana Shibal ibn Abbad al-Ma'ni qala sami'tu Abu Qaza'ah. Abu Qaza'ah disebutkan nama oleh Syekh Muqbil taala di bagian akhir. Wa Suwaid ibn Hujair yuhadditsu an Amr bin Dinar yuhadditsu an Hakim bin Muawiyah al-Bahzi an abihi Muawiyah ibn Haidah radhiyallahu taala anhu. Biasanya Bahz ibn Hakim an abihi an jaddih, ini dari hakimnya, Hakim Muawiyah an abi Muawiyah ibn Haidah. Anna qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inni halaftu hakada wa nashara asabi'a yadayhi hatta tukhbirani mal ladhi ba'athaka Allahu tabaraka ta'ala bih. Qala alaihi salatu wassalam ba'athani Allahu tabaraka wa ta'ala bil Islam. Qala ma al Islam? Qala shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa tuqimu as-salah wa tuti az-zakah. Akhawan nasiran la yaqbalu Allahu jalla wa 'azz min ahadin taubatan ashraka ba'da islami. Qala qutu ya Rasulullah ma haqqu zawji ahadin 'alayhi? Qala tut'imuha idha akalta wa taksuha idha aktasait wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bayt. Thumma qala alaihi salatu wassalam ha huna tuhsharun thalatha rukbanan aw mushatan aw ala wujuhikum tufuna yawm al qiyama sab'ina umma antum akhirul umam wa akramuha ala Allahi tabaraka wa ta'ala ta'atuna yawmal qiyama wal afwahikumul fidam awal ma yu'rib an ahadikum fakhidu. Qala ibn Abi Bukir fa asyara biyadi ila syam faqal ila hahuna tuhsyarun. Qala syekh rahimah ta'ala hada hadithun sahih wa Abu Qaza'ah huwa Suwaid ibn Hujair wa hadha min al-ahadith allati azama Dharqutni al-Bukhari wa Muslim an yukhrijaha. Dari Muawiyah Ibnu Haidah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mau masuk Islam, di awal keislaman beliau, ketika datang beliau berkata inni halaftu hakada wa nashara asabi yadayhi, karena aku telah bersumpah dengan hitungan jariku ini. Dan beliau bentangkan jemari kedua tangannya. Itu aku bersumpah sampai 10 kali. Bahkan sebagian riwayat aksar katanya lebih dari jemari kedua tanganku ini. Ala atiyat wala ati dinak, untuk tidak datang kepada engkau dan tidak mengikuti agamamu. Sebenarnya ala atabiuk wala atabiu dinak, untuk tidak mengikutimu dan mengikuti agamamu. Jadi tadinya beliau sangat berat untuk datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai bersumpah berkali-kali untuk tidak datang. Tapi ketika hidayah turun, akhirnya beliau datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau tanyakan apa yang diserukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau di sini hatta tukhbirani man ladhi ba'athaka Allahu tabaraka ta'ala bih, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala mengutusmu dengannya. Maka Nabi jawab ba'athani Allahu tabaraka wa ta'ala bil Islam, Allah mengutusku dengan al-Islam. Maka beliau bertanya lagi mal Islam, apa itu Islam yang Allah ta'ala mengutusmu. Maka Nabi jawab syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa tuqimu shalah wa tuti zakah. Disebutkan arkanul Islam. Al-Islam katanya mengikrarkan dua kalimat syahadat, menegakkan salat, menunaikan zakat. Akhirnya belum diwajibkan shaum atau sudah tadi disebutkan, dan juga haji, karena haji di tahun ke-6 atau ke-9 Hijriah. Kemudian kata Nabi, akhawan nasiran. Kalau riwayat yang lainnya disebutkan dengan jelas di Musnad Ahmad, sebelum kalimat akhawan nasiran, Nabi mengatakan wa kullu muslimin ala muslimin muharramun. Setiap muslim atas muslim yang lainnya itu muharramun. Itu haramun damuhu wa maluhu irduh. Setiap muslim atas muslim yang lainnya wajib untuk menjaga darah, harta dan kehormatan saudaranya muslim. Kenapa akhwan nasiran? Karena al-musliman, dua orang muslim adalah dua orang yang bersaudara. Nasiran, yang saling menolong diantara keduanya. Jadi akhwan nasiran kembali kepada al-musliman. La yaqbalullahu jalla wa azza min ahadin taubatan asyraka ba'da islami. Kata Nabi, Allah tidak menerima taubat seorang yang melakukan kesyirikan setelah dia masuk Islam. Karena kesyirikan itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang musyrik, murtad setelah Islamnya, dia mengatakan man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Yuqtal. Kecuali kalau dia bertaubat dengan benar. Maka seperti yang terjadi pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, ketika Nabi SAW meninggal, maka sebagian orang murtad dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dan sebagian mereka kembali kepada Islamnya. Qala qultu ya Rasulullah ma haqqu zawj ahadin ali. Kemudian Muawiyah bin Haidah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apa hak istri salah satu di antara kami atas suaminya? Apa hak istri atas kami? Qala, maka dia menjawab, tut'imuha idza akalt. Engkau beri makan istrimu idza akalt, kalau kamu makan. Wa taksuha idza iktasait, dan engkau beri pakaian istrimu kalau kamu pakai pakaian. Wa la tadribil wajha, dan engkau tidak memukul wajah istrimu. Wa la tuqabbih, dan jangan engkau mengatakan qabbahakillah. Semoga Allah memburukkan dirimu. Atau kalimat yang semisalnya di takbih. Wala tahjirul ila fil bait. Dan jangan engkau menghajar istrimu kecuali di rumah. Ini adab-adab yang harus diketahui oleh para suami. Seorang suami harus mengetahui hak istri. Yang pertama masalah al-mat'am. Wajib bagi seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Berikan makan. Kalau dia makan, harus memberikan makan kepada istrinya. Dan seorang istri bisa menuntut suaminya. Bisa menuntut suaminya. Walaupun istrinya seorang yang kaya. Bisa menuntut suaminya dengan nafkah. Diperbolehkan seorang istri mengatakan, kalau tidak beri nafkah, imma antunfiq wa imma antutalik. Imma kamu beri nafkah kepadaku, atau kamu cerai aku. Sekalipun tentunya kalau suaminya dalam keadaan baik dan sabar dan soleh dan diuji dengan kefakiran, sebaiknya istri bersabar bersama suaminya. Itu yang dilakukan oleh salafun soleh. Wanita-wanita soleha dari generasi salaf. Tapi boleh dia menuntut nafkah kepada suaminya. Dan wajib bagi suami memberikan nafkah. Dan kalau kamu pakai pakaian, wajib bagimu untuk memberikan pakaian kepadanya. Ini juga kewajiban suami atas istrinya. Jangan sekali-kali berbuat zalim kepada istri. Dia makan dengan makanan yang enak, berpakaian dengan pakaian yang bagus, sementara dia mentelantarkan istrinya. Ini kedzaliman. Ini kedzaliman. Wataksuha idza iktasaita. Atau wataksuha idza iktasaita. Juga tidak boleh memukul wajah. Memukul wajah tidak diperbolehkan secara mutlak. Terlebih lagi kepada istri. Ya bukan juga tidak boleh. Kita misalnya menghukum putra kita atau yang di bawah dari ayah kita, kita tidak boleh memukul wajahnya. Ini sebut secara khusus tentang istri, karena yang ditanyakan tentang hak istri. Tidak boleh memukul wajah dan tidak boleh mengatakan qabbah hakillah. Menunjukkan bahwasanya seorang suami harus memiliki lisan yang baik kepada istrinya. Tidak menyakiti dengan mendoakan kejelekan terhadap istrinya atau ucapan yang buruk kepada istrinya. Dan juga berbuat perbuatan yang baik kepada istrinya. Tidak menyakiti, tidak dengan tangan, tidak dengan lisan. wala tahajjur illa fil bait. Dan seandainya seorang suami menghajar ketika misalnya istrinya berbuat maksiat, kemudian sudah dinasihati dengan baik, belum juga menerima, boleh dihajar. Wahjuruhunna fil madajin. Tapi tidak boleh menghajar sampai di luar rumah. Wala tahjur illa fil bait. Kalau menghajar, hajar di rumah. Ini hak-hak istri terhadap suaminya. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, hahunatu syarun. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke arah Syam. Katanya, di arah sini, ke arah sini kalian akan dibangkitkan. Ke arah sini kalian akan dikumpulkan. Itu dikumpulkan, kelak menjelang hari kiamat. Ha huna tuh syarun. Yaumul hasyr, yaumul qiyamah. Kemudian kata Nabi sallam, rukbanan aw mushatan aw wujuhikum. Kalian berkendaraan atau jalan kaki atau ala wujuhikum. Di atas wujuh-wujuh, wajah-wajah kalian. Kalian datang semuanya digiring ke negeri Syam, tempat berkumpulnya manusia. Kemudian kami tufun yaumul qiyamah 70 ummah. Kalian melengkapi pada hari kiamat 70 umat yang telah berlalu. Antum akhirul umat. Kalian adalah umat yang terakhir. Wa akramu 'alallahi tabaraka wa ta'ala. Dan kalian umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana nabinya adalah nabi yang paling mulia. Kuntum khair ummatin ukhrijat linnas. Kata Allah Subhanahu, kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ini hadis Hakim Ibnu Muawiyah an Abi. Hadis Muawiyah bin Haidah radhiyallahu ta'ala anhu, ikhtibaru talib muallima. Muawiyah bin Haidah ketika mau masuk Islam, beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan bertanya tentang Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.